بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حاضرين kaum muslimin، saudara-saudaraku yang saya hormati dan saya muliakan، alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala yang menganugerahkan kepada kita kesehatan, dan juga Allah Jalla wa'ala memberikan kepada kita kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita dapat kembali berkumpul di tempat ini. InsyaAllah kita akan sambung kembali apa yang telah kita kaji pada pertemuan kita di pekan-pekan yang lalu. Dan pada pertemuan yang lalu, pada pembahasan kita bertauhid, kita telah mengambil satu bab yang penting, yaitu pembahasan seputar perkataan seseorang Allahumma ighfir li syi'ta, yaitu doa yang diucapkan oleh seseorang, akan tapi doa itu doa yang bersyarat. Dia katakan, ya Allah, ampunilah aku jika engkau berkehendak. Dan ini telah kita jelaskan bahwa hal yang seperti ini itu bertentangan dari sisi rububiyah dan juga bertentangan dengan tauhid seseorang dari sisi tauhid uluhiyahnya dan juga asma wa sifat. Karena yang sepantasnya adalah seseorang dia berdoa kepada Allah Azza wa Jal dengan sungguh-sungguh, dengan penuh husnudzan kepada Allah, bahwa Allah Azza wa Jalla akan mengabulkan doanya, bahwa Allah Azza wa Jalla akan penuhi permintaannya. Adapun dia katakan, jika engkau berkehendak ya Allah, maka berikan. Jika engkau tidak berkehendak, tidak engkau berikan juga tidak apa-apa. Ini bukan adab dalam berdoa. Dan selain itu juga menunjukkan akan adanya aib dalam rububiyah seseorang. Karena seolah-olah orang yang mengucapkan doa yang seperti itu, dia meragukan kemampuan Allah, meragukan kudratnya Allah, meragukan kekuasaannya Allah Azza wa Jalla alal ijabah dalam memenuhi permintaan seorang hamba. Dan juga aib dari sisi uluhiyah, yaitu orang yang mengucapkan ucapan yang seperti itu, seolah-olah dia tidak butuh kepada Allah. Padahal yang seharusnya dan sepatutnya adalah seorang menampakkan rasa butuhnya kepada Allah, seorang menampakkan rasa bergantungnya kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, dan Allah Azza wa Jalla apabila kita tidak meminta kepadanya, dia marah. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah Azza wa Jalla dia marah apabila kalian tidak minta kepadanya. Jadi anggapan orang yang mengatakan, ya udahlah, saya tidak mau merepotkan Allah, saya enggak mau minta apa-apa, bahwa yang seperti itu adalah bagian dari adab, bahwa yang seperti itu adalah baik, ini salah, keliru. Justru ketika seorang banyak-banyak meminta kepada Allah, maka itulah bentuk dari bahwa dia mewujudkan ubudiyah dia kepada Allah Azza. Dia mewujudkan bahwa memang dia itu adalah hamba dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka seorang yang mengatakan, ya Allah ampuni aku, ya Allah rahmati aku, apabila engkau berkehendak. Kalau engkau tidak berkehendak, tidak apa-apa. Ini seolah-olah dia tidak butuh kepada Allah Azza wa Jal. Nah, dan juga aib pada tauhid al-asma wa sifat. Karena Allah Azza wa Jal dia memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang tinggi, yang menunjukkan akan kekuasaan Allah, maha pemurahnya Allah, maha dermawannya Allah Azza wa Jal, maha mengabulkan doa. Maka ketika seorang dia meminta kepada Allah dengan permintaan yang seperti ini, seolah-olah dia meminta bukan kepada zat yang memiliki kesempurnaan dari segala macam sisinya. Maka tidak sepatutnya seorang hamba untuk dia berdoa dengan doa yang demikian. Bahkan yang seharusnya adalah dia meminta dan menampakkan rasa butuhnya kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwah sekalian muliakan Allah, apabila kita lihat kepada hadil masalah, pada masalah ini, tentunya hal ini dilarang dalam Islam, yaitu seorang berdoa demikian, yaitu meskipun dia tidak meyakini apa yang dia ucapkan. Dan mayoritas orang itu seperti itu keadaannya. Artinya ini kan cuman beda redaksi. Walaupun ya perbedaan redaksi di sini, hadza yumna', yang seperti ini dilarang. Meskipun seorang tidak memaksudkan maknanya, tidak menginginkan darinya dia mencela Allah, tidak menginginkan darinya dia menisbatkan aib kepada Allah Azza wa Jal, kan tapi yumna, kan tapi tetap dilarang, dikarenakan lafal yang dia gunakan itu mengindikasikan makna-makna yang batil, mengindikasikan makna dan arti yang tidak sesuai bagi Allah Azza wa Jal. Dan lebih jauh lagi, kalau kita lihat, apabila hal yang seperti ini syariat sampai begitu ketat dalam memperhatikannya, sampai-sampai perkara yang seperti ini itu dilarang dalam agama, maka bagaimana jadinya dengan orang-orang yang melakukan bentuk-bentuk dari syirik akbar, meminta-minta kepada orang soleh, membangun kuburan, kemudian menjadikannya sebagai sarana untuk peribadatan kepada selain Allah Azza wa Jal. Maka bab-bab yang ada di hadapan kita ini sampai kepada akhir dari kitab Tauhid merupakan isyarat dari al-muallif, merupakan isyarat dari penulis tentang perkara-perkara kecil yang mungkin dianggap remeh oleh orang, itu saja dilarang dalam agama, maka bagaimana jadinya dengan perkara-perkara yang besar seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang menyembah kuburan, orang-orang yang melakukan syaddur rihal, menempuh perjalanan yang jauh untuk menuju tempat-tempat makam-makam keramat, melakukan wisata apa yang mereka namakan dengan wisata rohani, yaitu ke kuburan para wali-wali. Kalau yang seperti ini saja disebabkan oleh karena dari penggunaan lafalnya itu terindikasikan makna yang buruk bagi Allah Azza wa Jalla, itu dilarang, maka bagaimana jadinya dengan kesyirikan yang sharih, kesyirikan yang tegas, kesyirikan yang jelas dalam agama Allah Azza wa Jalla. Nah, ini juga sebagai dalil bagi kita ayyuhal hadirun yang dimuliakan Allah, dalam menghujah, dalam membantah kesyirikan al-musyrikin, yaitu dengan kita jelaskan kepadanya bagaimana syariat telah melarang dari perkara-perkara yang menurut kebanyakan orang itu bukan perkara yang besar, seperti ucapan Masya Allah wa syi'ta, ini berkat kehendak Allah dan berkat kehendak, menyamakan al-masyi'ah, kehendak Allah dengan kehendak al-makhluk, yumna', dilarang. Nabi SAW meluruskan ucapan itu dan beliau mengatakan qul bal masya Allah wahdah, katakan bahkan ini berkat kehendak Allah Azza wa Jalla semata, dilarang, dibenahi oleh Nabi SAW. Maka bagaimana jadinya dengan orang-orang yang melakukan kesyirikan-kesyirikan yang akbar? Bisa difahami ini insyaallah ya. Nah, begitu juga dalam bab kita yang selanjutnya di sini. Berkata al-muallif rahimahullah, qala babun La yaqulu 'abdi wa amati. Bab tidak bolehnya mengucapkan 'abdi wa amati. 'Abdi ini untuk panggilan untuk laki-laki. Panggilan untuk budak laki-laki. Kalau untuk budak perempuan panggilannya dengan sebutan amah, yaitu amati. Babnya mengatakan tidak bolehnya mengucapkan hambaku atau abdiku. Hambaku atau abdiku. Bab ini sama seperti bab-bab yang sebelumnya, bahwa dalam agama kita syariat memperhatikan sampai kepada penggunaan lafal. Bahwa lafal-lafal, redaksi-redaksi yang terindikasikan makna yang mahdzur, terindikasikan di situ suatu makna yang tidak layak bagi Allah Azza wa Jal, maka agama membatasinya. Agama meluruskannya. Sebagaimana di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan batasan-batasan dalam perkara ini. Menjelaskan batasan-batasan dalam perkara ini. Dalam bab ini dibahas ada dua. Yang pertama adalah ucapan hambaku atau abdiku. Hambaku atau abdiku. Apa hukum mengucapkan ucapan seperti ini? Dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahmatullah alaih, hukumnya tergantung pada dua keadaan. Yang pertama kata beliau, an yudhifahu ila ghairihi, kalau kalimat hamba itu disandarkan kepada selain diri sendiri. Seperti misalnya seorang yang mengucapkan hambanya fulan, ini hambanya fulan, ini abdinya fulan. Seperti misalnya abdi dalam, dengan abdinya fulan. Dia tidak sandarkan penyebutan hamba di sini kepada dirinya sendiri. Seperti dia katakan hambaku. Kalau dia ucapkan hambaku, di situ dia menyandarkannya kepada dirinya sendiri. Tapi di sini dia sandarkan kepada orang lain. Ini adalah hambanya fulan atau amahnya fulan. Amah ini hamba untuk perempuan. Ya. Dikatakan oleh Syekh, qala fa hadza jaizun. Ini boleh hukumnya. Karena Allah Azza wa Jalla katakan dalam Al-Qur'an pada surat An-Nur ayat 32 kata Allah, "Wa ankihul ayyama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum." Ini disebutkan dari hamba-hambanya kalian dan amah-amahnya kalian, yaitu budak laki-laki kalian dan budak-budak perempuan kalian. Allah Azza wa Jalla dia sendiri menyebutkan dengan sebutan seperti itu. Ini ya menunjukkan akan bolehnya hal ini. Begitu juga dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa 'alal muslimi fi 'abdihi," katanya. Tidak ada kewajiban bagi seorang muslim zakat berkenaan dengan hamba dia dan juga tunggangannya, kudanya. Sebutkan hambanya. Hamba si muslim ini penyandaran bukan kepada diri sendiri, penyandaran kepada orang lain. Ya, hambanya fulan atau amahnya fulan. Abdinya fulan atau hambanya fulan. Ya. Yang kedua, kalau disandarkan kepada diri sendiri gimana? Hambaku. Gitu kan? Atau amahku. Ya, abdi wa amati. Dijelaskan oleh Syekh, qala walahu suratan. Dalam kondisi yang kedua ini ada dua keadaan. Ada dua keadaan. Yang pertama, kalau penggunaannya itu dalam bentuk khabar. Bisighatil khabar. Pemberitaan. Seperti misalnya ucapan seseorang itu seorang tuan, ya, seorang majikan yang dia miliki budak misalnya, dia katakan at'amtu 'abdi, aku telah memberi makan hambaku, abdi hambaku, aku telah memberi pakaian kepada abdiku. Ini penyandaran hamba kepada pada diri sendiri, atau dia katakan aku telah membebaskan hamba atau abdiku. Ya, dia katakan hambaku atau abdiku. Ya, dia sandarkan kepada dirinya sendiri, tapi bentuknya khabar, bentuknya berita, informasi. Kata Syekh, qala fa in qalahu fi ghaibatil 'abdi aw al-ama fala ba'sa bihi. Kalau itu diucapkan sedangkan si budak itu enggak ada di situ, gaib katanya. Seperti seorang tuan yang sedang berbicara dengan tamunya atau dengan kawannya, dia katakan aku telah memberi makan dia, hambaku, abdiku, aku telah memberi pakaian kepada hamba dan abdiku, aku telah bebaskan hamba dan abdiku. Si budaknya ini enggak ada di situ. Jelas ya? Fala ba'sa bihi katanya. Hal ini tidak mengapa. Wa in qala fi hadratil 'abdi aw al-ama, sedangkan gimana kalau dia ucapkan budaknya ada di situ? Kata Syekh, qala fa in tarattaba 'alayhi mafsadatun atau mafsadatan tata'allaqu bil 'abdi aw as-sayyid muni'. Jika dalam kondisi yang kedua ini diucapkan ucapan itu, budaknya ada di situ, menimbulkan mafsadat, kerusakan dalam hal keyakinan pada diri si sayyid, pada diri si tuan, atau pada diri si budak. Seperti misalnya si tuan merasa sebagai rob, walaupun yang dia maksud dengan penyebutan hambaku dan abdiku adalah pelayannya, budaknya, tapi oleh karena disebabkan penggunaan kalimat ini ada kesamaan dengan penggunaan Allah Azza wa Jalla dalam membahasakan hamba-hambanya. Allah dalam membahasakan hamba-hambanya dia gunakan kalimat apa? Abad, hamba. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Karena adanya kesamaan seperti itu. Nah, maka kata Syekh, kalau terindikasikan mafsadat, apakah mafsadat ini kembalinya kepada si tuan sehingga dia merasa bahwa dirinya itu adalah Rob, atau yang semisal dengannya, atau kembali kepada si budak bahwa dirinya adalah seperti layaknya hamba bukan pelayan, maka hal ini dilarang. Maka hal ini dilarang, kata Syekh. Apa penyebutan hambaku atau abdiku dalam bentuk khabar, aku beri makan hambaku, aku beri makan abdiku, aku bebaskan mereka. Wa illa fala, tapi kalau tidak terindikasikan adanya mafsadat di sana, maka hal ini tidak dilarang. Lianna qaila dzalika la yaqsudul ubudiyyah allati hiya dzulm, karena bisa difahami bahwa memang pada asal penggunaannya si tuan ketika dia mengucapkan aku memberi makan hambaku, aku memberi makan abdiku, dia tidak memaksudkan penghambaan pada si budak ini seperti penghambaan manusia kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tidak maksudkan hal seperti itu. Tapi jika difahami seperti itu, apakah oleh si tuan atau oleh si budak? Nah, karena daya tangkap manusia tentunya beda-beda. Ya. Dan daya pemahaman manusia pun juga berbeda-beda. Maka itu dilarang. Lihat bagaimana ayyuhal hadirin yang dimuliakan Allah dalam penggunaannya hal-hal yang secara niat mungkin si tuan dia tidak memaksudkan ubudiyah pada budaknya itu seperti ubudiyahnya manusia kepada Allah, ya kan? Tidak memaksudkan. Tapi oleh karena kalau diindikasikan adanya makna yang seperti itu, maka syariat melarang. Bagaimana agama melarang dalam hal yang kecil seperti ini menurut banyak pandangan orang? Kemudian orang-orang meremehkan penyembahan kepada kuburan. Kalau yang kecil seperti ini saja, agama kita sampai memberikan batasan yang demikian ketat, maka bagaimana jadinya dengan orang-orang yang melakukan syirik-syirik yang besar? Bisa dipahami ya? Ya, ini isyarat dengan perkara yang kecil akan bahayanya perkara yang besar. Memberikan isyarat dengan perkara yang kecil, ya, agar kita melihat bahwa perkara yang di atas itu azam, jauh lebih besar daripada apa yang kita bayangkan. Ya, seperti orang-orang yang melakukan sekarang ini ramai di kuburannya Uje, ya, Asal an yarhamah, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan rahmat kepadanya. Akan tapi apa yang diperbuat oleh muslimin, ya, bahkan mereka datang bukan hanya dari ibu kota, datang dari negeri yang jauh, dari ujung Sumatera, dari ujung Jawa, bahkan dari Kalimantan datang. Ya, fa ilallahil mustaka. Nah, ini adalah bentuk-bentuk yang akan mengantarkan kepada kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, pengagungan yang melebihi kadar yang dibolehkan oleh agama Allah. Betul bahwa orang meninggal itu dimuliakan. Dimuliakan. Kalau tidak dimuliakan, enggak dikubur dia. Ya enggak? Buang aja tempat sampah. Gitu kan? Makanya dikubur dengan satu prosesi yang apik dalam agama kita. Nah, begitupun juga ditanam dengan kedalaman yang ditentukan dalam agama kita. Tidak sampai bisa digali oleh binatang buas kemudian dimakan jasadnya. Itu tujuan-tujuan memuliakan mereka, tapi dalam batasan yang dibolehkan syariat. Tapi memuliakan orang yang meninggal dunia dengan bentuk pemuliaan yang kelewat batas, ini dilarang dalam agama. Dilarang dalam agama. Kenapa? Karena itu menjadi dzari'ah, jalan yang mengantarkan kepada bentuk dari kesyirikan yang besar. Ya, mengantarkan kepada syirik akbar. Ya. Kita sekarang adem ayem gitu kan. Seolah enggak terjadi apa-apa. Besok wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Kalau tidak ada yang tergerak hatinya untuk memberikan peringatan dalam bentuk yang layak kepada pemerintah setempat atau kepada masyarakat akan bahayanya bentuk-bentuk pengagungan yang sekarang ini sedang berproses. Berproses depan mata kita, berprosesnya depan mata kita, depan telinga kita. Ya. Mungkin kalau kuburan-kuburan wali itu ya sudahlah, sudah dari zaman dahulu. Artinya mungkin itu lebih sulit. Walaupun seorang juga harus berusaha untuk menghilangkannya. Menghilangkan semua bekas-bekas kesyirikan. Ini sedang berproses di hadapan mata kita. Maka kita khawatir yang akan terjerumus ke dalam kubangan-kubangan kesyirikan itu adalah anak dari dan keturunan kita sendiri. Ayuhal hadirin muliakan Allah. Nah, kemudian kita kembali kepada pembahasan. Itu gambaran yang pertama. Ya, itu gambaran yang pertama itu dengan sighatul khabar. Pengucapan abdi atau amati, penyandarannya kepada diri sendiri, hambaku atau abdiku, tapi dalam bentuk khabar, pemberitaan. Sekarang bagaimana dengan bentuk nida? Wahai hambaku, si tuannya bilang begitu. Wahai abdiku, ya, dia panggil kepada budaknya dengan panggilan wahai hambaku, wahai abdiku. Ya ibadi, kata Allah SWT. Ya, inni haramtu dhulma ala nafsi. Allah bilang, sungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku. Dengan panggilan apa? Ya ibadi. Sekarang si tuan yang dia juga manusia, dia panggil budaknya dengan panggilan apa? Wahai hambaku. Ini hanya kesamaan lafal. Tentunya dia tidak memaksudkan penghambaan di sini, penghambaan seperti halnya siapa? Manusia kepada Allah. Dia tidak maksudkan hal yang seperti itu. Tapi disebabkan adanya kesamaan ini, maka hal ini dilarang dalam agama. Hal ini dilarang oleh agama. Fahadha manhiyun an. Yang seperti ini dilarang dalam agama. Nah, dan hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh, dan yang lainnya dari para ulama mengatakan hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Baik. Ya, jelas ya, ikhwan ya. Jadi kalau pengucapannya dengan an-nida, dengan panggilan ini yumna, dilarang, sebagian mengatakan makruh, yang lainnya mengatakan haram, dan sisi pengharamannya jelas alasannya, wadhih. Kenapa? Karena adanya kesamaan dalam penggunaan lafal. Ya Allah Azza wa Jalla memanggil ciptaannya dengan sebutan hamba-hambaku, kemudian para tuan para majikan memanggil budaknya dengan panggilan juga dengan wahai hambaku. Fa'ada yumna. Nah, seperti ini lah. Nah. Tayyib. Selanjutnya berkata al-muallif qala fi sahih. Dalam hadis yang sahih. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala la yaqul ahadukum at'im rabbak." Jangan ada seorang pun dari kalian yang mengatakan, "Beri makan Rabbmu." Wadhi Rabbak, ambilkan air untuk Rabbmu. Maksudnya Rabb di sini Tuhan. Jadi ucapan at'im Rabbak, wadhi Rabbak itu ucapan seseorang kepada budak orang lain misalnya. Ucapan seorang kepada budaknya orang lain, dia bilang kasih makan itu tuanmu. Tapi dia gunakan lafal apa? Rabb. Kasih makan itu tuanmu, tapi dia gunakan lafal apa? Lafal Rabb. Ambilkan ini buat tuanmu, tapi dia gunakan dengan lafal apa? Lafal Rabb. Ya, ini perkara yang kedua. Yang pertama tadi penggunaan hamba. Perkara yang kedua adalah penggunaan Rabb. Apa hukum mengucapkan ucapan seperti ini? Disebutkan oleh Syekh Qal, kata Syekh Ibn Uthaymin rahmatullah alaih, bahwa penyandaran kalimat Rabb kepada selain Allah Ta'ala itu ada tiga. Penyandaran kalimat Rabb kepada selain Allah itu ada tiga macam. Yang pertama, kalau penyandarannya itu kepada kata ganti orang kedua, mukhatab, seperti yang dicontohkan dalam hadis, beri makan Rabbmu, ambilkan wudhu buat Rabbmu, disebut Rabbmu. Rabbnya disandarkan kepada kata ganti orang kedua. Kata beliau, berdasarkan hadis ini hukumnya yukrah, makruh dan dilarang. Makruh itu bukan artinya makruh apa-apa kan, cuman apa, cuman makruh. Makruh itu artinya dilarang, dibenci. Nah, dan seorang yang bersih fitrahnya dia enggak mau dibenci. Ya, dia tidak mau dibenci, apalagi dibenci oleh Zat yang Arhamur Rahimin. Yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, seolah-olah dia tidak menginginkan rahmatnya. Iya kan? Antum mau dibenci sama istri? Mau. Ya. Kenapa? Karena dia punya kasih sayang yang kamu harapkan. Iya kan? Begitu juga seorang ayah, seorang ibu tidak mau dibenci oleh anaknya karena dia mengharapkan kasih sayang. Bagaimana dengan Rabb Jalla wa'ala yang kasih sayangnya amat luas yang diharapkan oleh semua makhluknya? Nah, maka hendaknya seorang ketika dikatakan ini makruh, dia menghindar, bukan malah dia lakukan. Nah, ini yang pertama, ya, disandarkan kepada dhamir mukhatab, pada kata ganti orang kedua, beri makan Rabbmu, beri makan ya tuanmu dengan lafal Rabb, ambilkan wudu air untuk tuanmu, ya seperti itu. Hukumnya makruh dikarenakan dua sebab, kata beliau. Dikarenakan dua sebab. Qala min jihati shighah, dari penggunaan lafal. Ini yang pertama. Li'annahu yuhim ma'na fasidan binisbati li kalimati rabbin, karena penggunaan kalimat Rabb untuk Tuhan, ya, ini mengindikasikan satu makna yang rusak. Ya, mengindikasikan satu makna yang rusak. Li'anna Rabb min asma'i subhanahu, karena Rabb kita ketahui, ya, kita cuma gunakan untuk siapa? Allah Azza wa Jalla. Dia salah satu dari nama-nama Allah Azza wa Jalla. Sedangkan Allah Azza wa Jalla yut'im wala yut'am, dia justru memberi makan, bukan dikasih makan. Gitu ya. Allah dikasih makan atau memberi makan? Allah memberi makan. Ya, maka ketika ada orang mengatakan, "Kasih makan tuanmu," dia bilang, "Kasih makan Rabbmu." Ya. Meskipun dalam bahasa Arab penggunaan kalimat Rabb untuk tuan dibolehkan. Dibolehkan. Ya, untuk tuan ya, bukan Tuhan. Tapi tuan gitu ya, untuk majikan Rabb. Ya. Seperti yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Yusuf. Wal fa ya sayyidaha ladal bab, atau itu penggunaan sayyid. Seperti misalnya na'am juga dalam surat Yusuf. Di mana sahib Yusuf berkata, kata Allah Azza wa Jalla, "Innahu Rabbi ahsana maswaya." Sesungguhnya Rabbku, maksudnya Tuanku, ini Yusuf yang mengatakan, telah memperlakukan aku dengan baik. Maksudnya majikanku. Ya, penggunaan Rabb untuk Tuan. Nah, tapi di sini redaksinya beda. Beri makan Tuanmu, ambilkan wudu buat Tuanmu, gitu kan? Tapi dengan penggunaan Rabb, Rabbmu. Nah ini, itu alasan yang pertama. Karena Allah Azza wa Jalla yut'imu wa la yut'am, Allah Azza wa Jalla dia justru memberi makan, bukan dikasih makan. Qala wa in kana bila syakkin anna rabbahuna ghairu rabbil alamin alladhi yut'im wa la yut'am walakin min babil adab fil laqt. Ini dalam rangka menjaga adab. Jangan gunakan kalimat itu. Meskipun kita tahu bahwa si orang ini tidak memaksudkan Rabb di situ adalah Allah Azza wa Jalla. Tapi dalam rangka menjaga adab dalam agama, lihat penggunaan lafal diatur. Ya, jangan sampai ketergelinciran. Itu justru juga dalam penggunaan lafal, penggunaan kata-kata. Ya, begitu ketatnya dalam perkara tauhid. Nah, ini juga kembali lagi seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ialah tanbihun, merupakan isyarat dengan yang ringan atas perkara yang lebih besar. Kalau yang seperti ini saja diluruskan dalam agama, gimana lagi dalam perkara-perkara yang merupakan syirik akbar? Ya. Seperti itu ikhwah yang dimuliakan Allah. Yang kedua kata beliau, qala min jihatil ma'na, dari sisi makna yang dikandungnya, beri makan Rabbmu katanya. Ya, ambilkan wudu buat Rabbmu. Kata Syekh yang kedua, annahu yush'irul 'abd aw al-amah bidzul. Ini akan menjadikan si budak itu, apakah budak itu laki-laki atau perempuan, ya, yang disuruh beri makan Rabbmu, dia akan merasakan satu kehinaan, merasakan satu kehinaan. Lianna idza kana sayyid rabban, karena apabila sang tuan itu dipanggil dengan Rabb, dengan panggilan Rabb, maka si budak adalah marbuk. Ada kesamaan seolah-olah seperti hubungan antara Allah Azza wa Jalla dengan makhluknya. Allah Rabb, manusia adalah marbuk. Begitu juga kalau si tuan, si sayyid, ya, si tuan, si majikan ini dipanggil sebagai Rabb, maka budaknya adalah marbuk. Sehingga mengindikasikan satu kehinaan yang tidak layak. Kehinaan yang tidak layak. Maka yang seperti ini dilarang. Dilarang dalam agama. Dalam rangka apa? Adab tadi. Dalam rangka adab. Ya. Sampai dalam penggunaan lafal-lafal, kita juga diperintahkan untuk berhati-hati. Tapi mungkin ada orang mengatakan, ya Ustaz, siapa yang ngucapin kayak begitu? Sekarang budak juga gak ada. Sama seperti yang pernah saya katakan, bahwa yang dimaksud dengan bab-bab seperti ini, selain bahwa ucapan seperti itu dilarang, begitu juga ucapan yang semakna dengannya, yang mengindikasikan makna yang sama dengannya, ya, maka itu pun juga dilarang. Mengindikasikan penghambaan kepada selain Allah Azza wa Jal, meskipun dalam ya penyebutan redaksi satu kalimat dan maknanya enggak dimaukan, tidak dimaksudkan, maka yang seperti itu pun juga dilarang dalam dalam agama Allah Azza wa Jalla. Nah, ini yang pertama. Itu kalimat Rabb itu disandarkan kepada kata ganti orang kedua. Yang kedua, antakunal idhafatu ila dhamiril ghaib. Kalimat Rabb disandarkan kepada kata ganti, ya, orang ketiga. Kata ganti orang ketiga. Kata beliau yang seperti ini hukumnya boleh. Seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi mengatakan di antara tanda-tanda hari kiamat adalah antalidal amatu rabbaha. Ada lafal rabbataha, ada lafal rabbaha. Ya, seorang budak melahirkan robnya. Kalau pada lafal rabbataha ini enggak ada masalah. Ya. Kenapa? Karena kalimat rabbataha ini bentuknya muannats gitu kan. Ini sudah pasti dimaksudkan dengannya bukan Allah Azza wa Jal. Karena Allah Azza wa Jal penggunaannya hanya Rabb. Maka kesamaan pada penggunaan kalimat Rabb itu. Dan ada lafal Rabb. Hadis ini datang dalam riwayat antalidal amatu rabbaha. Ya, ini Rabb disandarkan kepada kata ganti orang keberapa? Orang ketiga. Seorang budak melahirkan Rabbnya. Tentunya bukan melahirkan Allah, bukan. Tapi yang maksud sini adalah siapa? Melahirkan anaknya, ya, afwan, ya, antalidal amatu rabbaha, yaitu seorang budak melahirkan robnya, maksudnya anaknya, melahirkan anaknya yang berlaku seperti, ya, layaknya tuan yang menyuruh-nyuruh ibunya sehingga sang ibu, ya, menjadi laksana budak, sedangkan sang anak menjadi laksana tuan dan majikan. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam membahasakan Rabb, tapi yang dimaukan di sini bukan Allah. Ya, tapi ya selain Allah azza wajalla, tapi digunakan kalimat Rabb, tapi penyandarannya kepada kata ganti orang ketiga. Ya, maka hal yang demikian ini dibolehkan. Yang seperti ini dibolehkan. Begitu juga hadis-hadis yang lainnya yang menunjukkan akan, ya, dibolehkannya hal yang kedua ini. Yang ketiga kata beliau qol an takuna al-idhafatu ila dhamiril mutakallim, penyandarannya kepada kata ganti orang pertama. Siapa orang pertama? Saya, gitu kan. Nah, ini juga dibolehkan kata Syekh. Inna hadza jaizun, yang seperti ini hukumnya boleh. Karena hadza min al-'abdi li sayyidihi, karena yang mengucapkan itu tentunya adalah siapa? Si budak sendiri. Ketika dia katakan ini adalah Rabbku, ini adalah Rabbku, maksudnya adalah tuanku dengan penggunaan Rabbku. Ya, dalilnya adalah seperti yang terdapat dalam surat Yusuf di ayat 23 di mana Allah Azza wa Jalla mengatakan innahu rabbi ahsana maswaya. Yusuf bilang sesungguhnya tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Tapi dia katakan dengan kalimat Rabb. Dan Rabbnya disandarkan kepada kata ganti orang pertama. Naam. Dan yang keempat, qala an yudhafa ila al-ism adh-dhahir, penyandarannya kepada isim yang zahir. Ya, seperti ucapan ini adalah Rabbnya fulan. Ya, inilah tuannya si fulan. Tapi dia gunakan kalimat Rabb. Kata beliau qala fa zahirul hadis al-jawaz, maka lahiriah hadis di atas hukumnya boleh. Ya, penyandarannya kepada isim zahir ini wa huwa kadzalik, dan seperti itu memang hukumnya. Ma lam yujad mahdhurun, selagi tidak terdapat indikasi yang terlarang, fayumna, maka kalau itu didapati hal ini juga terlarang. Kama law dhanna as-sami'u anna sayyid rabbun haqiqiyyun khaliqun wa nahwi dhalik, seperti andaikan orang yang mendengar menyangka bahwa si tuan itu adalah Rabb yang hakiki, ya, seperti layaknya sang pencipta dan yang semisalnya, maka hal ini dilarang. Ini pembahasan yang kedua, yaitu pembahasan tentang penggunaan kalimat Rabb. Ya, jadi ada penyandaran kepada ya dhamirul mukhatab, kata ganti orang kedua seperti yang telah dijelaskan. Buat seperti ini hukumnya yumna. Hukumnya dilarang dan hukumnya adalah makruh. Adapun selain daripada itu, maka hukumnya dibolehkan. Nah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqul ahadukum at'im rabbak wa wadd rabbak. Jangan ada dari kalian yang mengatakan beri makan Rabbmu dan ambilkan wudu Rabbmu. Ya. Alasannya tadi ya, kenapa dilarang hal ini? Qala wal yaqul sayyidi wa maulaya. Tapi yang boleh Allah mengucapkan bukan Rabbmu tadi. Kalimat Rabbnya diganti dengan sayyidi. Ya. Tuanku, tapi dengan sebutan apa? Sayyid. Yang artinya adalah orang yang memiliki kedudukan, karena siyadah pada asal artinya adalah ulul manzilah, kedudukan yang tinggi. Nah, dan kalimat sayyid juga digunakan untuk raja. Ya, sayyid juga digunakan untuk suami. Begitupun juga kalimat sayyid digunakan untuk seorang tokoh yang ditaati oleh kaumnya, dia juga disebut sayyid. Akan tetapi sayyid yang mutlak itulah Allah Azza wa Jalla, yang memiliki ya, kemuliaan yang mutlak, kekuasaan yang mutlak. Ini semua adalah makna yang dikandung dari kalimat sayyid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-sayyidullah, sayyid itu adalah Allah Azza wa Jalla. Maka enggak boleh mengucapkan as-sayyid dalam makna yang mutlak kecuali hanya untuk siapa? Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau mengucapkan sayyidi, ini mutlak enggak mutlak? Mutlak atau enggak mutlak? Sayyidi, tuanku. Enggak mutlak. Kenapa? Karena dia sandarkan kepada dirinya. Ya, tuanku, dan dia bukan tuannya orang lain. Tapi dia tuanku. Ya, sayyidi. Nah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala wal yaqul sayyidi wa maulaya. Dikasih dua pilihan. Untuk seorang mengatakan atau membahasakan tuannya, jangan dia gunakan kalimat roh. Ya, dikarenakan adanya makna yang terlarang tadi, tersamarkan dengan penyebutan Allah Azza wa Jalla. Dikasih dua pilihan. Solusi, jalan keluar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ucapkanlah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayyidi. Ini yang pertama, yang kedua adalah wa maulaya. Maula. Ya, yaitu orang yang mengurusi urusan. Dan ya, penggunaan kalimat maula ini juga digunakan ya, bukan hanya kepada tuan saja, tapi juga kepada raja, kepada waliul amr, seperti itu. Nah di sini hadis sekali dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita dapati bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melarang dari sesuatu, ya, beliau menjelaskan apa yang dibolehkan. Dan ini disebutkan oleh para ulama di antara bentuk indahnya, ya, cara dan metode pengajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, husnu ta'limir Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau tidaklah melarang umatnya dari satu perkara, melainkan beliau jelaskan kepada mereka apa yang boleh. Dan pada demikian ini terdapat dua faedah. Saya bisa sebutkan. Ini sudah berulang. Saya bisa sebutkan. Pada metode yang seperti ini, ikhwan dimuliakan Allah, ada dua faedah. Ada dua manfaat yang bisa kita capai. Yang pertama adalah memudahkan kepada orang itu untuk meninggalkan yang haram. Ya, di mana syariat ini memberikan jalan gantinya, memberikan solusinya, tashil tark al-muharram, memudahkan buat dia untuk dia meninggalkan yang haram, ya, selagi ada ganti dari yang haram itu dari hal-hal yang halal dari Allah Azza wa Jalla. Ya, enggak ada khamar, ya, ada banyak minuman-minuman yang enak lagi halal dari Allah Azza wa Jalla. Ada sirup gitu kan, ada es buah, ada jus, ya, macam-macam, ya, yang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, dilarang zina, ada nikah, gitu kan? Kalau kurang satu tam, boleh nambah. Kenapa harus seorang selingkuh? Ya, kan udah belajar kitabun nikah, udah, masya Allah, masuk bab, ya, ini babnya salah, salah timingnya nggak pas, lagi soim, gitu ya. Al-muhim seperti itu, ikhwah yang dimuliakan Allah, bahwa ini faedah kalau seorang dai menempuh jalan seperti ini. Ketika dia menjelaskan bahwa ini diharamkan, jelaskan yang dibolehkan. Ya, itu akan memudahkan bagi orang itu untuk meninggalkan yang haram dan berpindah kepada yang dihalalkan. Yang kedua, faedah yang kedua, pada yang demikian ini, pada cara yang demikian ini, berarti kita juga menjelaskan, ya, bahwa agama Allah Azza wa Jalla itu sah, terdapat keluasan, ya, bahwa agama Allah Azza wa Jalla itu bukan agama yang sempit. Bagaimana disebutkan dalam hadis Nabi, inna hadha dina yusrun, sesungguhnya agama Allah ini apa? Mudah. Nah, agama Allah ini mudah, di mana tidaklah seorang dilarang dari sesuatu, melainkan banyak sekali pintu-pintu yang boleh untuk dia lakukan. Allahu ta'ala ala wa'alaikum. Nah, kemudian kita akhiri ikhwah mulia Allah. Kata Nabi SAW, wal yaqul sayyidi wa maulaya, ini boleh, maka ucapkanlah salah satu dari dua. Jangan Rabb, jangan gunakan kalimat Rabb tadi, tapi sayyidi wa maulaya. Boleh ucapkan kalimat sayyidi atau kalimat wa maulaya. Qala wa la yaqul ahadukum abdi wa amati, dan jangan kalian mengucapkan, ya, hambaku, ya, dan abdiku. Ya, seperti tadi dijelaskan, ya. Boleh seperti ini. Pada salah satu bentuknya adalah dilarang. Qala wa yaqul, melainkan ucapkanlah fataya wa fatati wa gulami. Jadi ganti kalimat abd itu dengan kalimat fataya, ya, atau fatati untuk perempuan, wa gulami dan gulam, ya, kepada budak yang kita miliki kita gunakan kalimat fataya atau fatati untuk yang perempuan atau gulami. Naam. Hadza wallahu ta'ala ala wa alam. Insyaallah kita sambung apa yang kita kaji ini, dan kita dalam kitab tauhid ikhwah sekalian Allah ini sudah sampai penghujung, ya, bahwa pada bab-bab yang kita ambil ini kita akan melihat bagaimana agama dan syariat Allah ini, ya, begitu memaga, ya, menjaga pagar-pagar tauhid, ya, sampai meluruskan hatta dalam perkara penggunaan lafal-lafal yang terindikasikan di sana makna-makna yang tidak dibolehkan dalam agama. Begitu kuatnya Islam dalam, ya, memagari tauhid. Nah, ini insyaallah yang akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Jalla wa Ala menganugerahkan kepada kita ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, wal amal salih, innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Saya akhiri. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.